الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه إلى يوم القيامة. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله، sebelumnya saya mengucapkan jazakumullah khairan atas kehadiran antum. Dan sebenarnya untuk taklim malam ini tadi saya sudah menemui Ustaz Basiran untuk mengisi, tapi ternyata beliau berhalangan hadir, sehingga ya sebagaimana biasanya kita lanjutkan lagi pembahasan dari kitab kita Arba'una Hadithan Fi Fadli La Ilaha Illallah. Kita lanjutkan hadis yang ke-9. Silakan buka kitabnya halaman yang ke-15, yaitu bab dzikru ismati dam man yashhadu an la ilaha illallah wa dzikru ma yarfa'uha. Bab tentang penyebutan penjagaan darah bagi orang yang bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan juga penyebutan tentang perkara-perkara yang mengangkat, yaitu menghilangkan penjagaan tersebut, penjagaan darah tersebut. Al-hadithu tasi', hadith yang ke-9, an ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. دري عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah kecuali dengan salah satu dari tiga perkara. Tiga perkara itu, yang pertama adalah as-sayyibuz zani, seorang yang sayyib, seorang yang telah menikah melakukan zina, maka dengannya tidak terjaga lagi darahnya, sehingga halal darahnya untuk ditumpahkan tentunya bagi pemerintah yang memang berhak untuk menentukan hukum had padanya. Kemudian yang kedua adalah wan nafsu bin nafsi, jiwa dibalas dengan jiwa, yaitu dengan qisas, ketika seseorang membunuh orang lain dengan sengaja kemudian telah memenuhi syarat-syarat untuk ditegakkan hukum qisas, maka juga dengannya meskipun dia bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, tapi tetap ya, bagi pemerintah yang berhak untuk menegakkan hukum had, ya, di sini berhak untuk menumpahkan darah orang tersebut. Kemudian yang ketiga adalah watariku li dinihi, yaitu orang yang meninggalkan agama, yaitu murtad, dan juga al-mufariqu lil jamaah, ataukah orang yang memecah belah jamaah kaum muslimin. Hadis ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari Imam Muslim rahimahumallahu taala. Dan Syekh Muhammad bin Marzuq Ibn Muhammad Ad-Da'jani hafizahullahu taala, beliau menyebutkan beberapa faedah. Hadal hadis fihi fawaid. Hadis ini terdapat padanya beberapa faedah. Di antaranya yang pertama adalah minha annal asla fil muslimi ismatu damihi wa malihi wa 'irdihi. Bahwasanya asal seorang muslim ini terjaga darahnya, hartanya serta kehormatannya. Ini jelas suatu perkara yang masyhur bagi kita, bahwasanya setiap orang muslim dengan muslim yang lainnya, maka wajib di antara mereka saling menjaga darah-darah mereka, harta-harta mereka serta kehormatannya mereka, karena haram untuk menumpahkan darahnya mereka, haram untuk mengambil darahnya mereka, dan haram untuk mencoreng kehormatannya mereka sama kaum muslimin. Hal itu juga pernah diwasiatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada, yaitu ketika beliau berada di padang Arafah, beliau berkhutbah kepada kaum muslimin ketika itu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan inna dima'akum wa amwalakum wa a'rabakum haramun 'aliyya ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari Arafah, yaitu ketika jemaah haji sedang berkumpul di padang Arafah, yaitu pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah, itu ketika itu seluruh jemaah haji berkumpul di padang Arafah, maka dahulu pernah Rasulullah bersabda, ya, pertama sebelumnya bertanya, hari apakah ini? Sehingga para sahabat bingung. Jelas-jelas ini adalah hari Arafah, tapi kenapa Rasulullah bertanya? Ya. Di sini menunjukkan bahwasanya Rasulullah ketika mau menyampaikan suatu perkara yang penting, beliau bertanya dulu kepada para sahabat. Ya. Maka para sahabat menyatakan Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ya. Kemudian Rasul menyatakan, ya, bukankah ini adalah hari Arafah? Setelah itu Rasulullah menyatakan, sesungguhnya harta-harta kalian, darah-darah kalian, kehormatan-kehormatan kalian adalah haram. Terhormat. Sebagaimana terhormatnya hari ini, itu hari Arafah. Terhormatnya negeri ini, haramnya negeri ini. Dan juga terhormatnya bulan ini, itu bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan bahwasanya penting bagi kita untuk tahu bahwasanya di antara kita dilarang untuk saling ya menumpahkan darah, untuk saling mengambil harta di antara kita dengan tanpa hak. Dan juga yang paling penting, yang di sini banyak terjadi pelanggaran di antara kaum muslimin adalah ya mencoreng kehormatannya. Dan terkadang seorang itu tidak merasakan. Dengan perbuatannya tersebut kemudian mencoreng saudaranya kaum muslimin, mencoreng kehormatan saudaranya kaum muslimin. Baik itu dengan cara membeberkan aibnya. Ya. Padahal yang sebenarnya masih bisa dinasihati untuk berikan nasihat. Maka dalam yang demikian berhati-hati. Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka orang-orang yang suka merusak kehormatannya kaum muslimin. Ini faedah yang pertama dari hadis tersebut. Yaitu bahwasanya asal dari seorang muslim adalah terjaga darahnya, tidak boleh untuk ditumpahkan. Kemudian juga terjaga hartanya, tidak boleh untuk diambil dengan tanpa hak. Ya, dan juga terjaga kehormatannya. Ini faedah yang pertama dari hadis tersebut. Kemudian yang kedua, wa minha anna min mubihati damil mar'il muslim az-zina ba'da al-ihsan. Fa syara'a fi haqqihi atau fa syuri'a fi haqqihi ar-rajmu hatta al-maut. Bahwasanya di antara perkara yang membolehkan ya, yang membolehkan ditumpahkannya darah seorang muslim, di antaranya adalah contoh az-zina. Seseorang melakukan perbuatan zina ba'dal ihsan, setelah dia itu menikah. Karena zina itu ada dua macam, yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Dan bagi mereka orang yang melakukan zina dalam keadaan sudah menikah, terlebih lagi ya, didasari dengan paksaan, sedangkan suka sama suka, ini juga ada rajamnya di sana. Apalagi dengan adanya paksaan, yaitu pemerkosaan. Jelas di sini tentunya hukumannya akan lebih berat. Ya. Yaitu hukuman bagi mereka adalah dirajam sampai mati. Akan tetapi tentunya ketika sudah memenuhi syarat-syaratnya. Memenuhi syarat-syarat kapan orang itu ditegakkan hukum, ya, hukum rajam. Di antara syarat, seorang yang menikah kemudian berzina untuk ditegakkan hukum had ini adalah yang pertama, ya, syaratnya adalah husulil ilaj fil qubul, betul-betul istilahnya betul-betul ada timba masuk dalam sumur, betul-betul masuk, bukan cuma sekedar berpelukan, bukan cuma sekedar berciuman, bukan cuma sekedar mesra-mesraan saja, tapi betul-betul ya ilaj, betul-betul masuk. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, intifa'u syubhah, ternafikannya syubhat. Maksudnya orang yang berzina ini betul-betul dia itu tidak ada syubhat lagi, betul-betul dia itu yakin berzina. Ya. Kalau di sana masih ada syubhat, ya sebagai contoh misalkan dia berzina, akan tetapi dia merasa tidak berzina, maksudnya karena dia merasa bahwasanya ya, orang ini adalah istri sahnya. Sementara ternyata nikahnya tidak sah. Ya. Maka di sini juga meskipun dikatakan zina, dosanya sebagaimana dosa zina, cuma tidak bisa ditegakkan hukum had karena masih ada syubhat padanya. Ya mungkin ketika menikah dengan tanpa wali. Ya. Maka di sini hukumnya sama dengan hukum zina, maksudnya dari sisi dosanya, akan tetapi dari sisi penegakan had tidak bisa ditegakkan hukum had karena belum memenuhi syaratnya. Kemudian syarat yang ketiga adalah thubutuz zina. Tertetapkannya zina. Ya. Dan thubutu zina ini ya, bisa jadi pertama dengan al-iqrar, pengakuan pelaku itu sendiri, betul-betul melakukan dan tahu bagaimana kaifiatnya. Ya, bukan cuma sekedar karena zina itu macam-macam ya, ada zina mata, zina telinga, ya, zina hidung, zina tangan, kan ada. Tapi bukan maksudnya ini. Dalam penegakan hukum had bukan masalah ini, tapi betul-betul tadi yang pertama adalah ilaj, betul-betul masuk. Yang pertama pengakuan, ditetapkannya zina itu dengan pertama pengakuan atau al-iqrar, ya. Wa huwa ay yuqirral mukallaf bizina musarrihan bi dzikri haqiqatil waqi'. Yaitu pengakuan dari seorang mukallaf bukan karena dia gila, ya. Bukan karena dia itu sedang halusinasi. Karena terkadang orang yang halusinasi memiliki keinginan sehingga dia mengingin padahal dia cuma mimpi saja. Ternyata dia seperti betulan karena sangat senangnya diceritakan, saya melakukan ini dan ini. Ya, padahal dia sedang halusinasi karena sangat senangnya dengan si fulana, orang teman kencan zinanya tersebut. Maka tentunya di sini ya belum ditetapkan sebagai perbuatan zina. Dia betul-betul bisa menyebutkan hakikat zina bagaimana. Ya. Kemudian penetapan zina yang kedua bisa ditetapkan dengan cara asyhadah, yaitu ada 4 orang saksi. Ya. Yaitu bi ayyashhada alaihi bizina arba'atu syahada, arba'atu syuhud. Yaitu ada 4 orang saksi. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laula ja'u 'alaihi bi arba'ati syuhada, fa idza lam ya'tu bi syuhada, fa ulaika 'inda Allahi humul kadzibun." Mengapa? Ya, mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi ketika mereka orang-orang munafik menuduh ummul mukminin yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha berbuat zina. Kalau mereka tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, tentunya saksi ini juga memiliki syarat. Jadi enggak mudah. Jadi saksi masalah perzinahan enggak mudah. Ya. Maka Allah menyatakan fa illam ya'tu bisyuhada fa ulaika 'indallahi humul kadzibun. Kalau mereka tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka di sisi Allah mereka itu termasuk orang-orang yang dusta. Ya. Ini tentang masalah penetapan zina, itu ada saksi, 4 orang saksi. Dan saksi ini juga ada syaratnya. Ini pembahasan masalah jinayat, masalah apa namanya, masalah hudud. Yes, saya singgung sedikit tentang masalah had zina. Ya. Dan saksi ini juga tidak mudah. Tidak cuma sekedar yang melihat dengan sendirian, baru berpelukan saja langsung dilaporkan ke RT, kemudian si fulan dan fulan telah melakukan zina, kemudian digerebek. Ini belum bisa. Di antara syarat saksi, ya, ayyashhadu 'alaihi jami'an fi majlisin wahid. Empat orang saksi ini seluruhnya menyaksikan dalam satu majlis. Ya, bukan si fulan menyaksikan di rumahnya ini, si fulan menyaksikan di rumahnya ini tidak, tapi betul-betul empat orang ini saksi-saksi sama-sama menyaksikan di satu tempat. Ya, ini makanya berat saksi. Ya, makanya berat menuduh orang berbuat zina karena juga ada hadnya nanti. Kalau menuduh orang berbuat zina maka di sana akan ada had, yaitu haddul qadzaf. Ya, yaitu dicambuk 80 kali. Ketika orang yang menuduh dengan tanpa bisa mendatangkan empat orang saksi. Ya, maka dicambuk 80 kali. Ya. Kemudian syarat saksi yang kedua, ayyashhadu bizina wahid. Ya. Mereka seluruhnya menyaksikan, ya, yaitu dengan perbuatan zina yang satu kali perbuatan zina itu. Ya, bukan ya menyaksikannya hari ini, si fulan lagi hari ini, mereka di satu tempat tadi kan, tadi mereka satu tempat. Si fulan hari ini, tidak, tapi satu kejadian, satu kasus. Kemudian ayyal kuru haqiqat az-zina, mereka semuanya bisa menyebutkan hakikat zinanya bagaimana. Ya. Kemudian selanjutnya ayyakuna syahidu rajulan musliman harran adlan. Saksinya tersebut adalah seorang laki-laki yang muslim. Ya, dan juga adil, merdeka dan juga adil. Ya. Amman nisa fala taqbalu syahadatuhunna fil hudud wad-dima. Adapun kalau perempuan, maka saksinya mereka tidak diterima dalam hal hudud ataukah dalam hal darah kaum muslimin. Ini syarat 4, ya. Kemudian yang kelima, alla yakuna fihim ya man bihi mani'un min ama au zaujiyatin. Syarat yang keempat saksi tersebut, ya, tidak ada penghalangnya dalam menyaksikannya tersebut, tidak ada penghalangnya. Ya. Sebagaimana contoh orang yang buta, ya, kalau cuma sekedar mendengar saja tidak bisa jadi saksi. Ya. Betul-betul orang yang melihat. Ya. Tidak ada penghalangnya di sini. Ataukah seseorang tidak tahu bahwa padahal melakukannya itu dengan suami istri. Ya, ternyata dilaporkan padahal ini sudah suami istri. Maka di sini tentunya saksi tersebut juga ada syarat-syaratnya. Kalau sudah terpenuhi ya, tiga syarat tadi, ya, demikian pula yang ketiga yaitu syarat ada tetapkannya zina yaitu dengan adanya saksi. Ya, saksi-saksi juga sudah memenuhi syarat, maka di sini ditegakkan hukum had, yaitu hadduz zina, yaitu dirajam sampai mati. Ini tentunya berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang mana dahulu ada seorang ya sahabat yang mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat yang mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anaknya berzina. Satunya mengadukan anaknya berzina dengan istrinya, kemudian satunya mengadukan istrinya berzina dengan anaknya dia. Itu sebutkan dalam hadis dari Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utbah bin Mas'ud. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala wa Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu anhuma. Annahuma qala, bahwasanya keduanya menyatakan, inna rajulan minal a'rab ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah anshuduka Allahu illa qadaita bainana bikitabillah. Ada seorang laki-laki dari kalangan orang Arab pedalaman datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Rasulullah, ya, aku memohon kepada engkau dengan nama Allah agar supaya engkau menentukan di antara kita dengan kitabullah. Kemudian orang satunya menyatakan, qala al-khasmu, lawan bicaranya menyatakan, ya, dan dalam keadaan dia itu lebih faqih, na'am, faqdi baina nabi kitabillah, tentukanlah hukum di antara kita dengan kitabullah. Kemudian selanjutnya dijelaskan tentang kejadiannya, kasusnya, ya. Orang ini menyatakan, inna ibni kana 'asifan 'ala hadha fazana bi muratihi. Sesungguhnya anak laki-lakiku, ya, dia itu bekerja dengan orang ini. Kemudian dia berzina dengan istrinya. Wa inni ukhbirtu anna 'ala ibni ar-rajmu. Kemudian sesungguhnya aku dikabarkan bahwasanya anakku harus dirajam. Faftadaitu minhu bi mi'ati syatin wa walidatin. Kemudian aku menebusnya dengan 100 ekor kambing dan juga penggembalanya. Fasaltu ahlal ilmi fa akhbaruni anna ma 'ala ibni jildu mi'ah wa taghribu 'am. Kemudian aku bertanya kepada ahlul ilm, bertanya kepada ahlul ilm, dan mereka mengkhabarkan kepadaku bahwasanya anakku tersebut ini dicambuk 100 kali kemudian diasingkan 1 tahun. Ini hukuman bagi ya orang yang berzina dalam keadaan dia belum menikah. Wa anna 'ala imraati hadha ar-rajma. Dan untuk istrinya perempuan ini, istrinya laki-laki ini, ya, maka dia harus dirajam. Ya. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, "Walladhi nafsi biyadihi laqdiyanna bainakuma bikitabillah." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya, "Laqdiyanna bainakuma bikitabillah." Sungguh, aku benar-benar akan memutuskan di antara kalian berdua dengan kitabullah. "Al-walidatu wal ghanamu raddun 'alaika." Budak tadi dan juga 100 ekor kambing tadi dikembalikan kepada engkau. Wa ala ibnika jildu mi'ah wa taghribu'an. Dan untuk anak laki-lakimu yang masih bujang tadi belum nikah, maka hukumannya hadnya itu dicambuk 100 kali kemudian diasingkan 1 tahun. Kemudian Rasulullah menyatakan, "Wahid ya Unais. Pergilah engkau wahai Unais," yaitu seorang laki-laki dari Bani Aslam yang dikenal dengan al-gujunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu yang biasa menegakkan hukum had, wakilnya Rasulullah dalam menegakkan hukum had, yaitu Unais namanya. "Waghid ya Unais ila mrati hadha." Pergilah engkau wahai Unais ke istrinya orang ini. "Fa in i'tarafat farjahma." Kalau dia mengaku dia telah melakukan zina, maka rajamlah dia. "Faghada 'alaiha." Kemudian Unais pun pergi menuju perempuan tadi. "Fa'tarafat." Ternyata perempuan tadi mengakuinya, mengakui perbuatan zinanya tersebut. "Fa'amara biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farujimat." Maka Rasulullah memerintahkan untuk dirajam perempuan tersebut. Ya. Jadi demikian laki-laki ataupun perempuan sama. Ketika sudah menikah, kalau melakukan perzinaan, ya, didasari suka sama suka, ya, meskipun suka sama suka, tetap ditegakkan hukum had, yaitu dirajam sampai mati. Meskipun dia telah bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, meskipun dia Islam, tapi dengannya halal darahnya. Ini tentunya sama-sama senang juga demikian, apalagi yang pemaksaan. Ini tentunya lebih keras lagi dalam hukumannya. Ya, lebih keras lagi dalam hukumannya. Ya, maka di sini, ya tentunya ini dosa yang sangat besar, yang mana dosa ini, ya, menyebabkan yang asalnya darah seorang muslim terjaga, akan tetapi karena melakukan perbuatan dosa ini menjadi tidak terjaga lagi, sehingga halal darahnya. Ya, dan berhak untuk ditegakkan hukum had, yaitu haddu zina, dirajam sampai mati. Nah, ini tentunya hikmahnya sangat besar. Dengan ditegakkannya hukum had ini, hikmahnya sangat besar. Karena dengan ditegakkan hukum had ini, orang pasti akan bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pelajaran. Tidak kemudian bermudah-mudahan. Wah, paling cuma di... Kalau yang terjadi di negara kita kan, ya, bahkan kalau suka sama suka tidak dihukum. Ya. Kalau pemerkosaan saja cuma dihukum, maksimalnya itu 5 tahun. Ini maksimal. Itu KUHP, undang-undang nomor sekian. Ya. Ini cuman maksimal hukumannya cuman di hukum 5 tahun saja. Ini pun masih dikasih makan. Bahkan makannya itu lebih enak daripada kita mungkin. Ya. Pagi ada menunya, nanti ada hari ini ada nanti ada ikan laut. Nanti hari ini ada menunya daging sapi. Ada enak. Ya, sementara kita enggak pernah ada diatur demikian. Lebih enak. Sehingga mereka ketika keluar mereka akan melakukan lagi. Ini karena tidak ditegakkan hukum Islam. Tapi kalau ditegakkan hukum Islam, tidak ada seorang pun yang akan berani untuk melakukan perbuatan tersebut. Makanya hikmah yang sangat besar, ya, dengan ditegakkan hukum rajam atau had dalam Islam, had-had yang lainnya, ataukah rajam, ataukah dikisos, ataukah yang lainnya, maka dengannya akan menghalangi orang dari melakukan perbuatan dosa lagi. Ya, karena jelas orang akan mengambil pelajaran. Oh iya, nanti kalau saya melakukan perbuatan ini, saya dihukum sebagaimana si fulan telah dihukum. Ya, demikian. Ini kalau ditegakkan hukum Islam. Meskipun kesannya seperti hanya kejam, kesannya kan kejam. Ya kan, tapi bahkan di sini adalah ya hukuman yang sangat memiliki hikmah dibandingkan dengan hukum barat yang tidak ada hikmahnya sama sekali. Ya, kesannya kejam memang, akan tetapi di sini dengan ditegakkan hukum tersebut, orang tidak akan ada yang coba-coba untuk melakukan perbuatan dosa tersebut. Nah, jadi tentang masalah ya ihsan, yaitu zina muhsan, yaitu dihukum ya, disyariatkan pada haknya orang yang berzina tersebut dirajam sampai mati. Ini faedah yang kedua dari hal tersebut. Kemudian yang ketiga, wa minha anna qatlan nafsi al-ma'sumati mimma yubihu damul muslim qisasan. Faedah yang ketiga bahwasanya membunuh jiwa yang maksum, yaitu membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh, ya, karena di sana ada jiwa-jiwa yang maksum. Ya. Meskipun itu kafir tetap maksum. Ya. Kalau muslim jelas ya, jelas mereka adalah maksum. Terjaga darahnya, tidak boleh untuk ditumpahkan. Kafir juga demikian, kafir ada 4 macam. Kafir harbi, kafir musta'manin, kafir rimi, dan satunya kafir mu'ahid. Ya. Semuanya ini haram untuk ditumpahkan kecuali satu, yaitu kafir harbi. Cuma satu saja yang boleh untuk ditumpahkan. Ya. Oleh karena itu ketika mereka membunuh kafir mudzimmi, kafir musta'manin, atau kafir mu'ahid, ini juga tetap, ya, kalau dia sengaja tetap ada padanya hukum qisas. Ya. Tentunya kalau ya, kalau sudah memenuhi syarat-syaratnya ya. Di syarat-syaratnya juga ada di sana. Ditegakkan hukum qisas ada. Ya. Yaitu di antara syarat dari tegakannya hukum qisas, ya, dalam hal pembunuhan, ya, yaitu yang pertama, ayyakunal qatilu mukallafan. Orang yang dibunuh ini, orang yang membunuh ini adalah orang yang mukallaf. Orang yang membunuh adalah orang yang mukallaf. Ya. Fala qisasu 'alal sabi wal majnun wan na'im. Maka tidak ada qisas bagi anak kecil yang membunuh karena main-main ataukah karena serius, karena ini masih kecil belum mukallaf. Ataukah orang yang gila? Ataukah orang yang tidur karena dia mengigau kemudian dia nikam saudaranya misalkan. Maka di sini tidak ada qisas padanya meskipun dilakukan dengan sengaja. Tapi dalam keadaan tidak sadar ya. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, ayyakunal maqtulu ma'suman. Yaitu orang yang terbunuh ini adalah orang yang maksum. Karena pembunuhan itu ada 3 macam ya sebelumnya kita. Ada pembunuhan yang sengaja, ini yang jelas ditegakkan hukum qisas. Ada pembunuhan yang syibhul 'amdi, ada yang ketiga adalah ya, yaitu qatlul khata. Dalam pembahasan masalah kitab jinayat, masalah jinayat itu ada ya, al-qatlu itu ada 3 macam. Yang ada padanya hukum qisas cuma ada satu saja itu, yaitu yang pembunuhan dengan sengaja. Di sini ada syaratnya tadi. Ya, yaitu yang pertama orang yang membunuh itu mukallaf, yang kedua yang terbunuh ini adalah orang yang maksum. Ya. Fala qisas bi qatlil harbi, maka tidak ada qisas ketika membunuh seorang kafir harbi, yaitu orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Ataukah membunuh orang yang murtad, ataukah orang yang membunuh yaitu menegakkan hukum rajam, yaitu zina muhsan. Ya. Ini syarat yang kedua. Kemudian yang ketiga, ayyukafi al-maqtulul qatila. Orang yang terbunuh sekufu dengan orang yang membunuh. Ya, sekufu ya. Ayyukafi al-maqtulul qatila. Orang yang membunuh, yang terbunuh sekufu dengan yang membunuh. Terbunuh sekufu dengan yang, maksudnya sepadan. Ya. Wa dzalika bi ayyastawiya fid din. Yaitu sama dalam agamanya, wal hurriya, ataukah dalam hal kemerdekaannya. Kalau merdeka membunuh merdeka, ini baru ditegakkan hukum had. Tapi kalau merdeka membunuh budak, tidak. Meskipun sengaja, tidak ditegakkan hukum had, tidak dikisos. Tapi dia wajib untuk membayar harga dari budak tersebut. Ataukah budak membunuh budak, maka juga ditegakkan hukum had. Ya. Kemudian selanjutnya, yang keempat, syarat yang keempat, ditegakkannya hukum had, kisos. Ya, hukum kisos di sini. Allah yakun al-maktul min dhurriyatil qatil. Orang yang terbunuh itu bukanlah dari keluarganya orang yang membunuh. Ya. Maka fala qisasu 'alal ab wal jaddi idza qatala ahadu auladihi dzakaran kana aw untha. Maka tidak ada qisas bagi seorang bapak atau kakek yang membunuh anaknya, salah satu anaknya. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Tidak ada qisas. Ini 4 syarat ya ditegakkannya had. Kalau tidak memenuhi 4 syarat tadi maka tidak bisa ditegakkan hukum had, yaitu dalam hal pembunuhan. Tidak ditegakkan hukum qisas dalam hal pembunuhan. Ini syarat wajibnya ya. Ini syarat wajib dalam menegakkan qisas. Syarat wajibnya tadi 4 harus dipenuhi. Di sana juga ada syarat jawaz. Syurutu jawaz ittifa'il qisas. Syarat bolehnya ditegakkannya qisas. Kalau tadi syarat wajib, 4 itu harus terpenuhi, cuman ada lagi tambahan syarat lagi. Ya. Kemudian ayyakuna, yaitu yang syarat yang jawaz, syarat bolehnya ditegakkan qisas. Ayyakuna mustahiq al-mutalabatu bil qisas balighan 'aqilan. Orang yang berhak menuntut qisas itu adalah orang yang baligh dan berakal. Orang yang baligh dan berakal ini berhak untuk menuntut qisas. Ya. Kalau yang menuntut adalah orang yang gila, ya misalkan seorang membunuh orang lain, ternyata keluarganya ini adalah orang gila, menuntut untuk dibalas, untuk ditegakkan hukum qisas, maka tidak diterima penuntutnya tersebut, karena dia bukanlah orang yang berakal. Atau anak kecil juga tidak diterima. Permintaan dituntut qisas tersebut tidak diterima. Kemudian yang kedua, ayyattafiqa jami'u awliya'id dam 'ala mutalabati bil qisas. Falau 'afa ahaduhuma saqata al qisas. Seluruh keluarga, seluruh wali darah tersebut, keluarga korban ini sepakat untuk menuntut qisas. Kalau ada salah satu yang memaafkan, maka gugurlah hukum qisas. Tidak boleh tegakkan qisas. Kalau ada salah satu yang memaafkan, maka tidak boleh tegakkan hukum qisas. Ini syarat jawaz. Kemudian selanjutnya, ayyumina fil istifai at-ta'addi 'ala ghairil qatil. Hendaklah di dalam penegakan qisas tersebut aman, ya, dari berbuat aniaya atas orang yang tidak membunuh. Sebagai contoh, ketika seorang perempuan membunuh orang lain dalam keadaan dia mengandung, tidak boleh ditegakkan hukum qisas sampai ya anaknya itu terlahirkan. Ya. Sampai anaknya terlahirkan, karena anak bayi tersebut tidak tahu apa-apa. Sehingga tidak boleh untuk ditegakkan hukum qisas sampai anaknya lahir, kemudian sampai sudah menyusu, baru kalau memang masih keluarganya masih menuntutnya, baru ditegakkan hukum qisas. Ini tentang masalah qisas, maka di sini juga ada syarat-syaratnya. Ketentuannya sangat banyak. Ya, ini cuman sekedar ya baru sekedar syarat-syaratnya. Ya. Maka di sini menunjukkan bahwasanya darah kaum muslimin betul-betul terjaga. Di sana tidak boleh ditumpahkan kalau ya meskipun dia telah membunuh, kalau tidak memenuhi syarat tadi juga tidak boleh untuk dibunuh, tidak boleh untuk ditegakkan qisas. Ataukah meskipun dia sudah berzina, tapi kalau tadi tidak memenuhi syarat-syarat tadi, dituduh sebagai pezina, ternyata tidak ada saksinya, ya, maka tidak boleh ditegakkan hukum had, yaitu haddu zina. Tidak boleh dirajam. Ada syarat-syarat yang disini menunjukkan bahwasanya Islam betul-betul mengatur secara rinci tentang masalah al-hudud. Ya. Jadi tidak gampang-gampang dan tidak bermudah-mudahan. Tapi betul-betul di sana diatur dalam Islam. Ya, dengan pengaturan yang sangat detail. Ya, sehingga di sini menunjukkan Islam betul-betul menjaga darah kaum muslimin. Tidak sembarangan untuk ditumpahkan. Ya, meskipun dia telah melakukan, tapi kalau tidak memenuhi syarat, ya, maka di sini tidak ditegakkan hukum-hukum yang terdapat padanya penumpahan darah. Ya. Kemudian faedah yang ketiga dari tersebut, atau yang keempat ya, wa minha anna tarkad dini bil kufri billahi ta'ala au tarkas salah au juhda wujubi ma amarallahu bihi kullu dhalika mimma yubihud dam. Bahwasanya meninggalkan agama, yaitu murtad maksudnya, dengan kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kafir, murtad, ya. Ataukah meninggalkan sholat, tentunya di sini, ya, dengan tidak mengakui kewajiban sholat, ini jelas kafirnya ya, jelas kafirnya, maka dia murtad dari Islam. Aujuhda ya, di sini masih maktuh kepada anna tarka ya. Aujuhda wujubi ma amarallahu bih. Ataukah dia mengingkari kewajiban yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu dhalika mimma yubihud dam. Maka semua itu menyebabkan seseorang itu dibolehkan darahnya untuk ditumpahkan. Karena dia telah kafir dan murtad dari Islam. Ya. Akan tapi di sini riddah juga. Di sini ada pembahasan para ulama tentang masalah riddah. Masalah murtad. Bisa jadi murtad itu dengan apa namanya, dengan i'tiqad, dengan keyakinan. Bisa jadi murtad itu dengan ucapan, ya, bisa jadi murtad itu dengan perbuatan. Ini kalau tidak salah sudah pernah saya sampaikan pada teman-teman yang dahulu ya, tentang masalah ya. Ada 10 perkara, maksudnya 10 pembatal Islam. Ketika seseorang melakukannya itu, maka dia halal darahnya. Ini kan ya. Kemudian selanjutnya, yang kelima, faedah yang kelima, mufaraqatul jama'ati wal khuruj an ta'ati wali amri al muslimin min al khuruji wal min al khawariji wal bughati wal mufsidin fil ardi kullu dhalika mimma yubihud damul muslim law qarafahu. Faedah yang kelima, mufaraqatul jama'ah, memecah belah jama'ah kaum muslimin, ataukah keluar memberontak dari mentaati wayul amr, mentaati pemerintah yang sah dari kalangan kaum muslimin, ya, baik itu khawarij ataukah bughah, yaitu para pengacau, para pemberontak, wal mufsidina fil ardh, ataukah orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Ya. Kullu dzalika mimma yubihu damul muslim law qarafahu, maka semua itu ya, menyebabkan dibolehkannya darah seorang muslim meskipun dia itu ya apa namanya berdusta di dalam ya di dalam apa namanya melakukan kedustaan dalam perkara tersebut ya. Ini di antara perkara yang ya perlu ditambahkan di sini tentang masalah ketentuan yang keempat. Sebenarnya kalau memang kita mau boleh menambahkan, cuma di sini Rasulullah menyatakan cuma tiga ya, karena asalnya sama. Ketika seorang memberontak kepada kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin, dia juga asalnya itu bagi pemerintah tersebut berhak untuk menumpahkan darahnya orang tersebut. Sebagaimana bagaimana keadaannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika orang-orang Khawarij memberontak kepada beliau, maka beliau pun ya memberikan kesempatan untuk bertaubat ya kepada mereka dengan diutusnya Abdullah bin Abbas untuk datang kepada kelompoknya mereka yang ada di Haruro ketika itu untuk mendakwai mereka. Ya. Kalau memang mereka ada syubhat-syubhat untuk diluruskan syubhat-syubhatnya mereka, maka di antara mereka banyak yang bertaubat. Kemudian ternyata di antara mereka juga banyak juga yang tidak bertaubat, ingin tetap memerangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian setelah diberhadapan pasukan perang ini, ya pasukannya Khawarij dan pasukannya Ali, maka Ali pun masih memberikan kesempatan. Siapa yang lari di antara kalian tidak akan dikejar, siapa yang Ali menancapkan bendera, siapa yang ya menuju ke bendera ini tidak akan diperangi. Dan siapa yang melawan maka akan diperangi sampai habis. Meskipun mereka Islam. Mereka ketika itu bahkan sholatnya itu para sahabat belum seberapa dibandingkan sholatnya mereka. Puasanya belum seberapa dengan puasanya mereka. Akan tapi karena mereka memberontak kepada pemerintah yang sah yaitu Ali bin Abi Thalib, maka beliau pun menumpasnya dengan habis. Ya. Maka di sini menunjukkan para pemberontak itu bagi pemerintah tentunya berhak ya untuk memeranginya. Ya. Dan juga orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintah, mungkin kalau kita ditunjuk untuk memberantas orang-orang Khawarij, maka kita juga berhak untuk menumpahkan darah mereka. Tapi kalau dengan tanpa adanya isyarat dari pemerintah, tanpa adanya perintah dari pemerintah kita, maka tidak boleh untuk kita main hakim sendiri. Ini sangat berbahaya. Dan ini termasuk diantara ya menumpahkan darah kaum muslimin. Tapi kalau mereka sudah memberontak, sudah memecah belah jamaah kaum muslimin, kemudian khuruj, keluar dari mentaati waliul amr, mentaati memerintah kaum muslimin, baik itu Khawarij ataukah Bughah ataukah para pemberontak, para pengacau, ataukah mufsidina fil ard, orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, ya maka semua itu diantara perkara yang menyebabkan dibolehkannya darah untuk ditumpahkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan berbuat kerusakan di muka bumi. Walladzina yu'dzuna al-mu'minati bighayri maktasabu. Ataukah Allah menyatakan di ayat yang lain ya, pada ayat ini. Ya. Walladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasada ay yuqattilu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjulahum min khilaf. Dan orang-orang yang mereka yuharibuna Allah wa rasulahu, memerangi Allah dan Rasulnya, wa yas'una fil ardi fasada, dan orang-orang yang berusaha untuk membuat kerusakan di muka bumi, Allah menyatakan ay yuqattilu, hendaklah bunuhlah mereka. Hendaklah mereka itu dibunuh, au yusallabu, ataukah disalib, au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, ataukah kaki dan tangan mereka dipotong secara bersilangan. Ini bagi mereka balasan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, yaitu para pemberontak, para pengacau keamanan, ya, dan juga para ya orang-orang yang menentang pemerintah kaum muslimin. Maka di sini juga menyebabkan perbuatan yang menyebabkan ya darah kaum muslimin itu halal, karena telah melakukan pelanggaran ini. Ya. Demikian, meskipun dia bersaksi tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, tapi kalau dia melakukan tiga perbuatan tadi, yaitu berzina, kalau sudah menikah kemudian membunuh dengan sengaja, sudah memenuhi syarat-syaratnya, kemudian di sini yaitu murtad dari agama Islam, ataukah dia memberontak kepada pemerintah yang sah, ya, maka di sini bagi pemerintah tersebut ataukah bagi hakim wajib ataukah berhak untuk ya menunaikan hukum, yaitu had bagi mereka, ditegakkan hukum had pada mereka. Nah, ini faedah yang kelima dari hadis tersebut. Cuman tentunya di sini perkara yang sangat detail, jadi tidak boleh sembarangan seorang untuk menentukan hal ini. Ya. Tapi di sini betul-betul diserahkan kepada pemerintah yang memang itu berhak untuk mengatur hal itu. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man baddala dinahu faqtuluh, rawahul Bukhari. Barang siapa yang mengganti agama itu murtad, maka bunuhlah dia. Maksudnya halal darahnya untuk dibunuh. Ini hadis dari Imam Bukhari rahimahullahu taala. Waqala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man atakum wa amarakum wa amrukum jami' ala rajulin wahidin yuridu an yashqa 'asakum ayufarriqu jama'atukum faqtuluhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, barang siapa yang datang kepada kalian, ya, man atakum, siapa yang datang kepada kalian, ya, dalam keadaan perkara kalian itu seluruhnya itu dipimpin oleh seorang laki-laki, maksudnya seorang pemimpin, ya, ala rajulin wahidin, kemudian ada orang datang ini ingin untuk memecah, ingin untuk mematahkan, untuk memecah tongkat komando, maksudnya untuk memecahkan pemerintah yang sah tersebut. Ayyashuqqa asakum, ingin memecahkan tongkat kalian, maksudnya tongkat komando, maksudnya pemerintahan kalian, menggulingkan pemerintahan kalian. Ayyufariqu jama'atakum, ataukah ingin memecah belah jamaah kalian, faqtuluh, maka bunuhlah dia. Ini hadis dari Imam Muslim rahimahullahu taala. Ini tentunya balasan bagi mereka para pemberontak, ya, dan juga orang-orang Khawarij yang mana mereka itu, ya, berkeinginan untuk memecah belah kaum muslimin serta mereka berkeinginan untuk menguasai pemerintahan, ya, dengan tanpa adanya hak. Dengan ini selesai pembahasan dari hadis yang kita baca, itu hadis yang ke-9 berkaitan dengan penjagaan darah bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, dan juga penyebutan perkara-perkara yang akan mengangkat dari penjagaan tersebut, ya, menyebabkan batalnya penjagaan tersebut. Kemudian kita lanjutkan hadis yang ke-10, bab tentang fi anna la ilaha illallah afdalul zikri, bahwasanya la ilaha illallah tersebut adalah merupakan zikir yang paling afdal. Ini sebenarnya sudah kita singgung di pembahasan yang terdahulu tentang masalah ini, cuma di sini diulangi lagi oleh muallif dalam rangka betul-betul untuk yang menekankan tentang keutamaan la ilaha illallah. Fadlu la ilaha illallah. Al-hadithul ashir an Jabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhu qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, afdalul zikri la ilaha illallah, wa afdalul du'ai alhamdulillah, rahu tirmidhi wa hassanahu al-Albani. Dari Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul zikri la ilaha illallah, sebaik-baiknya zikir, seutama-utamanya zikir itu adalah la ilaha illallah. Ini, ya, zikir yang paling utama, ya, zikir yang paling, ya, mulia, yaitu mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Tentunya di sana sesuai dengan petunjuk yang Rasulullah, ya. Di mana Rasulullah SAW mengucapkan la ilallah, apakah bersendirian mengucapkan la ilallah tersebut, ataukah ada yang lainnya? Maksudnya ada lafaz-lafaz yang lainnya. Ini sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Yaitu semua zikir yang terdapat padanya ucapan kalimat tauhid di sini, maka di sini memiliki keutamaan yang sangat besar. Wa afdalud du'a ya alhamdulillah, dan sebaik-baik doa itu adalah alhamdulillah. Rawi Tirmizi, hadis ini diriwayatkan Imam Tirmizi, dan Syekh Al-Albani rahimallahu taala menghasankan hadis tersebut. Fi hadzal hadis fawaid. Di hadis ini terdapat beberapa faedah. Minha di antaranya yang pertama, anna la ilaha illallah afdalul zikri, bahwasanya la ilaha illallah tersebut adalah merupakan zikir yang paling afdal, paling utama, paling mulia. Wa qad jaa fil hadits al ukhra, fil hadits al akhar, ya, qaluhu sallallahu alaihi wasallam, afdalud du'a'i du'a yaum arafah, ya, du'a'a yaum arafah, wa afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, la ilaha illallah wahdahu la syarika. Dan telah datang sebuah hadis, di hadis yang lain, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa yang paling afdal itu adalah doa pada hari Arafah. Dan sesuatu yang paling afdal dari apa yang aku ucapkan dan juga nabi-nabi yang sebelumku adalah ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Maka di sini menunjukkan, ya, mulianya kalimat tauhid, yaitu ucapan la ilaha illallah dan juga semua zikir yang terdapat padanya kalimat tauhid, maka dia juga memiliki keutamaan yang sangat mulia. Wa warada an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, ahabbu kalimat, ya, ahabbu kalimatin ila Allah ta'ala la ilaha illallah. La yaqbalullahu amalan illa biha. Dan telah warid, telah ada dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bahwasanya Ibnu Abbas menyatakan ahabbu kalimatin illahi ta'ala la ilallah. Ya, ini asal dari Abdullah bin Abbas, zahirnya demikian. Kata yang paling, kalimat yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai adalah la ilaha illallah. Ya, la yaqbalullahu amalan illa biha. Allah tidak akan menerima suatu amalan kecuali dengan kalimat tauhid tersebut. Ketika seorang sudah bertauhid kepada Allah, maka di situ Allah baru akan menerima amalnya. Tapi kalau belum bertauhid, ya, meskipun seseorang melakukan amalan yang sangat besar, amalan yang sangat banyak, ya, bersedekah dengan sangat banyaknya, tapi kalau dia bukanlah seorang bertauhid, tidak akan diterima amalannya. Terlebih lagi kalau orang yang berbuat syirik, meskipun dia telah melakukan haji berkali-kali, salat ribuan rakaat, puasa berbulan-bulan, bertahun-tahun bahkan, bersedekah miliaran rupiah, kalau dia ahlu syirik, bukan ahlu tauhid, maka Allah tidak akan menerima amalnya tersebut. Seluruhnya akan hapus. Ya. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka berbuat syirik, ya, niscaya akan hapuslah, akan gugurlah, akan hancurlah seluruh apa yang mereka lakukan. Ya. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takuna minal khasirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh kami telah wahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan juga kepada nabi-nabi yang sebelum engkau. Allah menyatakan lain asyrakta, jika seandainya engkau wahai Muhammad berbuat syirik. Nabi kita Muhammad saja kalau berbuat syirik, ya, Allah menyatakan la yahbatanna 'amaluk, akan gugurlah, akan sirnalah apa yang telah engkau lakukan, wala takunanna minal khasirin, engkau termasuk orang-orang yang sangat merugi. Apalagi kita. Oleh karena itu di antara syarat diterimanya amal adalah dengan kalimat tauhid. Ya, dengan seseorang bertudul bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak bertauhid, bahkan orang yang berbuat syirik, maka di sini tidak akan diterima amalnya tersebut. Wa minha, dan di antara faedah dari hadis tersebut, an afdaliyataha binutqiha kamilatan. Wa bihadza yadhharu dalal. Ya. Yadhharu dalalu man iktafa bismil isyarati huwa kama yaqulu ba'dul mutasawwifah wa kadza fi taqsimiha ila qismain fariqun yaqulu la ilaha wa fariqun yaqulu illa Allah. Faedah yang selanjutnya bahwasanya afdal di dalam mengucapkan la ilaha tersebut adalah diucapkan binutqiha kamilatan, diucapkan dengan sempurna, la ilaha illallah, diucapkan dengan sempurna, bukan cuma sekedar dipotong-potong saja. Ya. Wa bihadza yadhharu dalalu man iktafa bismil isyarati huwa. Maka dengan ini jelaslah kesesatan orang yang mencukupkan dengan mengucapkan dengan isim isyarat saja, yaitu huwa saja. Hu, hu, hu, hu. Ini jelas suatu kedolalan. Suatu kesesatan. Ya. Kama yaqulu ba'dul mutasawwifah, sebagaimana diucapkan oleh sebagian orang-orang sufi. Ya. Orang-orang sufi yang sesat, mereka cuma sekedar mencukupkan dengan isim isyarat saja, yaitu huwa. Ya. Berzikirnya bukan la ilallah, tapi cuma hu, hu, hu. Asalnya cuma la ilaha illallah. Terus selanjutnya sampai Allah, Allah, Allah saja cuma hu, hu, hu saja. Ini jelas kesesatannya mereka. Ya. Ataukah wa kadza fi taqsimiha ila qismain. Demikian pula dengan membagikannya dengan dua bagian. Ini orang sufi ya, kelakuannya demikian. Dibikin dua kelompok. Kelompok sini di sini mengucapkan la ilaha, satu lagi illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Terus kayak gini. Ini kesesatannya orang sufi. Dan ini ada di antara orang-orang tarekat Naqsabandiyah yang demikian. Ya. Ini cuman seperti paduan suara saja sehingga. Bukan dikir, tapi paduan suara. Ya. Ini jelas suatu kesesatannya mereka. Ya. Kemudian menyatakan la ilaha satunya illallah, tapi harus sempurna. Seorang mengucapkan dengan kalimat yang sempurna, la ilaha illallah. Karena di sini ada dua rukun yang sudah kita sebutkan yang tidak boleh dipisahkan. Dua rukun tersebut tidak boleh dipisahkan, yaitu yang pertama yaitu an-nafyu, menafikan seluruh sesembahan. Kemudian yang kedua adalah isbat, ya, yaitu menetapkan sesembahan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dua rukun ini, an-nafyu wal isbat, tidak boleh dipisahkan. Tidak boleh seseorang kalau cuma menafikan saja la ilaha saja, dia musyrik, kafir, karena dia meniadakan sesembahan. Ya, ini orang-orang ateis, orang-orang komunis tidak meyakini akan adanya sesembahan. Tidak ada Tuhan, tidak ada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang cuma menafikan saja, cuma mengambil satu rukun saja, kafir. Ya. Demikian pula, cuma isbat saja, menetapkan satu sembahan saja, ini juga menyimpang, sesat. Ya. Karena di sana, ya, harus dua rukun terpenuhi sekaligus. Ya, ketika dia cuma menetapkan satu sembahan, cuma tidak menafikan yang lainnya, dia menyembah kepada Allah, juga menyembah kepada yang lain. Ya. Kan demikian ya. Kalau cuma menetapkan Allah saja, maka di sini dia tidak menafikan sesembahan yang lain. Berarti dia itu masih berbuat syirik. Dia memang betul berdoa kepada Allah di suatu waktu. Di waktu yang lain dia akan berdoa kepada selain Allah. Karena dia tidak menafikan seluruh sesembahan. Jadi ada dua rukun yang harus ditetapkan sekaligus. Tidak boleh dipisahkan. An-nafy wal isbat. Menafikan seluruh sesembahan, kemudian menetapkan sesembahan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini jelas di sini tentang kesesatannya orang-orang sufiah yang mana mereka yang membuat zikir la ilaha illallah tersebut sebagai mainan. Ada yang cuma mengucapkan hu saja, huwa, huwa, huwa saja. Ada yang membagi dengan dua bagian, sekelompok ini mengucapkan la ilaha, sekelompok ini mengucapkan illallah. Ini jelas suatu ya, kesesatannya mereka. Kemudian wa minha anna afdalad du'a qalu alhamdulillah ay kullu alhamdi wa tsana wa al'tiraf bil fadli la ilaha bil fadli lillahi wahdah. Bahwasanya doa yang paling afdal itu adalah ucapan alhamdulillah. Maksudnya di sini adalah setiap pujian, setiap sanjungan, setiap pengakuan dengan keutamaan hanya milik Allah semata, ini adalah doa yang paling afdal. Oleh karena itu di antara adab berdoa adalah dengan memuji Allah terlebih dahulu. Ya. Dengan memuji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu dengan menyebutkan, bisa jadi dengan menyebutkan salah satu sifat Allah atau ka asmaul husna. Maka di sini adalah di antara adab-adabnya. Tidak langsung menyebutkan permintaannya, tapi menyebutkan tentang keagungan Allah terlebih dahulu. Dengan menyebutkan, misalkan rububiyah Allah, ya Rabbi, ya. Allahumma inni as'aluka ya Allah. Jangan menyebut asma Allah dulu, memuji Allah dulu. Ini di antara adabnya. Ya. Jangan langsung berikanlah kepada saya demikian. Tapi ini kurang adab namanya. Tapi adabnya adalah di antara adabnya adalah dengan menyanjung Allah terlebih dahulu, memuji Allah. Kemudian setelah itu membaca salat, kemudian setelah itu baru menyebutkan hajatnya. Demikian. Kemudian wa fadailul hamdi katsiratun. Ya, basatuha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala wa tilmidhuhu Ibnu Al-Qayyim fi mawatina 'an 'iddatin. Dan keutamaan alhamdulillah ini sangatlah banyak. Ya, mana Syekhul Islam dan juga muridnya Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, beliau ya membahas secara panjang lebar ya dalam beberapa tempat. Maka di sini tidak mungkin kita akan menyampaikan seluruhnya. Ya. Di antara keutamaan alhamdulillah juga di hadis yang lain Rasul menyatakan alhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan. Ya. Wa subhanallah alhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma baina samai wal ard. Dan subhanallah alhamdulillah pujian bagi Allah, ya maha suci Allah dan alhamdulillah ini ucapan tersebut Rasulullah menyatakan tamla'ani aw tamla'u ma baina samai wal ard. Itu akan memenuhi dua timbangan dan juga memenuhi antara langit dan bumi. Ini keutamaan yang sangat besar dari ucapan tahmid yaitu alhamdulillah. Maka di sini tentunya zikir-zikir ini adalah zikir yang memiliki keutamaan yang sangat besar yang hendaklah kita juga berusaha untuk mengamalkannya. Sebagai contoh yang Rasulullah amalkan adalah ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir. Ini suatu zikir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Contohkan kepada umatnya untuk diucapkan sehari paling tidak 100 kali. Ya. Dan keutamaannya sangat besar, diantaranya adalah keutamaannya akan dihapuskan 100 kesalahan, ya. Akan dihitung 100 kebaikan, ya. Kemudian akan diangkat 100 derajat. Ya. Kemudian sebagaimana keutamaannya juga zikir tersebut, ini sebagaimana lebih utama daripada membebaskan budak dari kalangan keturunan Nabi Ismail. Ini keutamaan yang sangat besar dari ucapan la ilallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa syai'in qadir. Maka kita berusaha untuk mengamalkannya. Jangan cuma sekedar kita tahu tapi berusaha. Ya meskipun cuma sekedar ya kita enggak bisa langsung sekali grup la ilallah wahdahu la syarikalah enggak masalah. Mungkin setelah subuh kita ucapkan 10 kali. Nanti ketika sambil jalan enggak masalah. Karena ini zikir yang mutlak, bukan yang muqayyad. Mutlak maksudnya boleh diucapkan seberapa pun boleh. Kalau muqayyad kan terikat. Sebagaimana tasbih, tahmid, takbir ketika selesai salat kan ada diikat di sana 33. Ya. Maka di sini harus 33 jangan lebih. Ya. Diusahakan demikian. Tapi kalau yang mutlak terserah. Mau berapapun sambil jalan, yang penting bukan di dalam bis ya. Ya, sambil jalan ataukah sambil melakukan aktivitas enggak masalah mengucapkan zikir. Karena ini adalah merupakan kutam yang sangat besar bagi orang yang mengucapkannya. Tentunya di sini kembalinya manfaatnya kepada diri kita sendiri, bukan kepada orang lain, ya, tapi untuk kita sendiri. Dalam rangka untuk memperbanyak bekal kita menghadapi hari kiamat nanti, sehingga dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Dan akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita petunjuknya, sehingga dengannya kita akan selamat di dunia maupun di akhirat. Ya wallahu taala ala wa'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.